Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari Syarah Manzumatil Ha'iyah li Abi Bakr Ibni Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, tafadhal yang mau membaca manzumah. Baik, ahsan, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan kembali penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam menjelaskan bait yang keempat yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, yaitu perkataan beliau, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un lil jahmin wa asjahu. Dan janganlah engkau menjadi seorang yang bersikap tawakuf, yakni seorang yang menahan diri dari berbicara tentang Al-Quran. Kama qala atba'un lil jahmin wa asjahu, sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut Jahmiyah, ya, Jahmin Sofwan, wa asjahu, yang mereka bermudah-mudahan dalam mengatakan perkataan ini. Kata syarih di sini, qaulun nadhim rahimahullah, wala takufil qur'ani bil waqfi qailan minal jahmiyati man yusarrihu bi anna al-qur'ana makhluk wa hum ru'usul jahmiyah. Di antara kelompok Jahmiyah ada orang-orang yang mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa hum ru'usul Jahmiyah. Mereka adalah pemuka-pemukanya atau pentolannya para kaum Jahmiyah. Ya, ini jelas. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kalamullah adalah makhluk. Ini perkataan ru'usul Jahmiyah. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan ana la aqulu makhluk au ghairu makhluk bal atawaqqaf. Di antara mereka dia mengatakan, saya tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Demikian pula bukan makhluk. Ya, bal atawaqquf. Bahkan saya bersikap tawakuf, menahan diri. Ini tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Dia tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk dan juga tidak mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Maka kata Syekh di sini, wa hadza syaitonun akhras. Dan ini adalah syaitan akhros, setan yang bisu. Ya. Li'annahu idza tawaqqafa tawahhaman nasu annal qur'ana makhluk. Karena apabila dia bersikap tawakuf, ya, dia menahan diri tidak berbicara tentang permasalahan ini, tawahhaman nasu annal qur'ana makhluk, maka manusia mereka akan menganggap atau mengira bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Fala budda minal bayan. Maka harus untuk mendatangkan al-bayan. Penjelasan. Ya, tidak diperbolehkan seorang bersikap tawakuf diam. Ya. Fa idza qalu makhluk fala tatawaqqaf. Apabila mereka orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka jangan diam. Jangan tawakuf. Ya. Li'anna ma'na dzalika annaka tu'ayyiduhum. Karena yang demikian maknanya bahwasanya engkau itu mendukung mereka. Nah, orang-orang sudah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Nah, maka tidak boleh diam. Walakinnaka la tusarrih. Akan tetapi engkau tidak berani terang-terangan. Nah, yakni Seorang yang bersikap tawakuf itu pada dasarnya dia mendukung Jahmiyah, ya. Tapi dia tidak berani untuk terang-terangan menyatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Wala yajuzu at-tawakuf fi hadza. Maka tidak diperbolehkan untuk seorang bersikap tawakuf dalam permasalahan ini. Harus dia menyampaikan atau menyatakan sikapnya. Wa hadza madhhabul waqifah alladzina la yaqulun makhluqun aw ghairu makhluq. Maka ini adalah madhab al-waqifah. Ya, madhab ini disebut madhab al-waqifah atau al-waqifiyah. Yang mereka tidak mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Ya, tidak berani menegaskan. Wa hadza ma'nahu kitmanu bayanil haqq. Yang seperti ini maknanya adalah menyembunyikan penjelasan tentang al-haq. Tidak diperbolehkan. Wa yu'ti ihtimalan liqaulil jahmiyah annahu sahih. Dan orang yang bersikap seperti ini, maka dia memberikan peluang kepada orang-orang jahmiyah untuk menyatakan bahwasanya mazhab mereka adalah benar, sahih. Haitsu lam yuradda wa lam yufdah wa lam yukshaf. Yang mana dia tidak berani untuk membantah ataupun menjelaskan, demikian pula tidak berani untuk menyingkap. Falladhi yashukku fi annal Qur'an hal huwa makhluqun aw ghairu makhluqin wa yatawaqqafu hadza jahmiyun. Maka orang yang dia ragu tentang permasalahan Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau Al-Qur'an itu ghairu makhluq, kemudian dia bersikap tawakuf, diam, tidak menyatakan sikapnya, hadza jahmi, maka ini merupakan jahmiyah, ya. Dia difonis sebagai seorang jahmi. Wa illa law kana laisa jahmiyan la sarraha. Apabila tidak demikian, seandainya dia bukan seorang jahmi, tentunya dia akan menyatakan dengan tegas, dengan jelas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah wa ghairu makhluk. Wa qala al-Qur'an ghairu makhluk. Ya. Dan dia akan menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk. Seandainya dia memang mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Walakinnahu yatasattaru bitawaqquf, akan tetapi dia bersembunyi, menutup diri dengan bersikap tawakuf, enggak berani terang-terangan. Ya. Ketika orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk itu mendapat ancaman, ya, Ahlus Sunnah sudah kuat, maka dia tidak berani. Baik, wa hadza fil haqiqah akhbathu minal jahmiyah. Kata Syekh di sini, pada hakikatnya ini lebih jelek, lebih buruk daripada jahmiyah. Kenapa? Karena fitnahnya lebih samar. Ya. Fitnahnya lebih samar. Kalau jahmiyah jelas, dia mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, sehingga kaum muslimin, ahlu sunnah jelas. Mereka bisa menghindarinya. Ya, mereka bisa menyatakan ini adalah jahmiyah. Sehingga mereka bisa menjauhinya. Adapun seorang yang bersikap tawakuf, maka ini lebih jelek dari jahmiyah. Karena dia bersembunyi. Ya, tidak menampakkan pemikirannya. Li'annahum sarrahu wa'urifa madhabuhum. Karena orang-orang Jahmiyah mereka jelas. Mereka jelas dan mereka memperkenalkan mazhab mereka, menampakkan mazhab mereka. Amma hadza fa huwa yakhda'u an-nasa fi annahu mutawarri'. Adapun ini orang yang bersikap tawakuf, maka dia mengelabuhi manusia dan menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang bersikap wara'. Bersikap hati-hati. Ya. Nah, seolah-olah dia menampakkan untuk bersikap hati-hati, enggak mau berbicara dalam permasalahan fitnah. Nah, ini pelajaran juga bagi kita, ya, di masa-masa fitnah sikap tawakuf itu tidak selamanya terpuji, terlebih ketika para ulama mereka telah berbicara, telah menjelaskan al-haq di tengah-tengah umat, maka tidak sepantasnya bagi seorang untuk bersikap tawakuf. Ya, benar memang. Ya, la nataqaddamu 'anil ulama wala nata'akhkhar. Kita tidak mendahului ulama tapi juga kita tidak boleh untuk terlambat dalam mengikuti ulama. Tidak boleh kita mendahului ulama. Ulama belum berbicara, kita berbicara. Tidak boleh. Ya. Demikian pula ketika ulama telah berbicara, telah menyatakan sikap yang tegas terhadap satu fitnah, ya, satu fitnah tertentu, maka tidak boleh kita untuk bersikap tawakuf. Nah, wajib bagi kita untuk mengikuti bimbingan para ulama. Naam. Amma hadza fa huwa yaqda'u an-nas fi annahu mutawarri' wa la yaqdiru 'ala al-qawli bi hadzal amr. Dan dia tidak mampu untuk mengatakan perkara ini dengan terang-terangan. Ya, dia tidak berani untuk menyatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, enggak berani. Ya, karena kalau dia dengan jelas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, ya, maka Ahlus Sunnah akan menyikapinya dengan tegas. Nah, demikian pula ya, Ahlul Fitnah pada zaman sekarang ini. Nah, mereka-mereka al-maftunin, orang-orang yang terfitnah, mereka terkadang sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang yang seolah-olah mereka menampakkan memuliakan para ulama, mengikuti para ulama, ya, tapi mereka diam-diam atau dengan isyarat-isyarat, ya, mereka menampakkan sikap menentang terhadap para ulama. Ketika Syekh Robi misalnya telah mengatakan dengan jelas tentang suatu fitnah, bahwasanya fitnah musafiqah misalnya, ya, orang-orang yang menuduh sebagian masyayikh Ahlus Sunnah dengan sa'afiqah, mereka adalah ya akhas minal haddadiyah, orang yang lebih buruk daripada haddadiyah. Haddadiyah orang-orang yang senang mencela para ulama, mengkafirkan para ulama, ya, mencerca para ulama, ini haddadiyah. Maka Asy-Syarabi mengatakan ya, fitnah musafiqah, ya, ini lebih buruk, lebih jelek daripada haddadiyah. Nah, karena fitnah mereka itu memecah belah Ahlus Sunnah, ya, itu hampir di seluruh negeri yang di situ ada Ahlus Sunnah. Nah, mereka menampakkan seolah-olah mengikuti Syekh Robi, nah, mengambil kalam Syekh Robi untuk menyerang Ahlus Sunnah, ya, mengutip perkataan Syekh Robi, ya, padahal Syekh Robi dengan jelas beliau hafizahullah ta'ala dengan jelas menyatakan ya dalam fitnah ini bahwasanya beliau membela orang-orang yang terzalimi, para masyayikh yang dituduh sebagai su'afiqah, beliau bela ya, dan beliau meminta untuk mendatangkan bukti, mendatangkan dalil. Nah, mereka musu'afiqah tidak berani terang-terangan untuk menentang perkataan Syarabi, ya, tidak berani mereka untuk menolak perkataan Syarabi atau menentang perkataan Syarabi secara terang-terangan, tapi mereka dengan isyarat-isyarat mengatakan apa? Syarabi haulahu bitanatus su. Syarabi di sekitarnya ada teman-teman yang jelek. Subhanallah. Atau Syarabi itu usianya sudah tua. Beliau ketika menyatakan suatu pendapat itu ditalkin oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Namun bila ini suatu bentuk ya pelecehan terhadap Syarabi. Ini celaan terhadap Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala. Baik, maka fala yakfi at-tawakuf, tidak cukup untuk seorang bersikap at-tawakuf, ya, berdiam diri, tidak cukup, ya, padahal telah jelas mana yang hak, mana yang batin. Balla budda min at-tasrihi bi butlani hadzal qaul, maka harus ya bagi seorang untuk bersikap jelas menjelaskan tentang batilnya perkataan ini, menjelaskan tentang kebatilan perkataan ini, yaitu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, jadi jangan tawakuf, jangan seolah-olah menampakkan sikap tawarru, berhati-hati menjaga diri. La. Baik. Wa qawluhu, kemudian perkataan An-Nazim rahimahullahu ta'ala, kama qala atba'un li Jahmin wa Asjahu, sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut Jahmiyah yang mereka bermudah-mudahan dalam menampakkan sikap seperti ini, yaitu sikap tawakuf. Ja'alahu min atba'il Jahmiyah li'annahum law lam yakunu min atba'il Jahmiyah lamma tawaqqafu. An-Nadhim di sini beliau menjadikan orang-orang yang tawakuf sebagai pengikut Jahmiyah. Kenapa? Li'annahum, karena mereka, seandainya mereka bukan pengikut Jahmiyah, maka mereka tidak akan tawakuf. Ahlus Sunnah jelas dalam bersikap mengikuti al-haq, mengikuti bimbingan para ulama yang mereka menjelaskan dengan dalil-dalilnya. Bal yarudduna alaihim wa yusarrihuna bidzalik. Bahkan mereka, apabila mereka bukan pengikut Jahmiyah, tentunya mereka akan membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, wa yusarrihuna bidzalik, dan mereka akan menyatakan dengan jelas bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Ka'annal Jahmiyah lamma ra'au anna an-nasa la yuwafiqunahum 'ala qawlihim laja'u ila hadhil hilah. Seolah-olah di sini orang-orang Jahmiyah ketika mereka melihat manusia itu tidak sesuai, ya, tidak mencocoki perkataan mereka, tidak sepakat dengan mereka, laja'u ila hadhil hilah. Mereka mencoba bersandar dengan tipu muslihat seperti ini. Jadi ini tipu muslihat kaum Jahmiyah. Ya, ketika mereka melihat manusia ahlus sunnah, kaum muslimin itu menentang perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ya, sehingga mereka mencari cara yang lain. Cara lain apa? Tawakuf. Tidak menyatakan makhluk, demikian pula tidak menyatakan ghairu makhluk. Liyasturu biha batilahum. Mereka melakukan seperti ini dalam rangka untuk menutupi kebatilan yang ada pada mereka. Walihada lamma su'ilal imamu Ahmad anit tawakuf qala. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang orang-orang yang bersikap at-tawakuf, beliau mengatakan, laukana hadha qabla an taqulal jahmiyatu maqalat kunna natawakuf. Ya, kata beliau, laukana hadha qabla an taqulal jahmiyatu maqalat. Seandainya ini sebelum orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan perkataan mereka, kunna natawakuf, maka kita akan tawakuf. Ya, ini kalau orang-orang Jahmiyah mereka tidak menampakkan perkataan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka kita akan tawakuf, kata Imam Ahmad. Ya. Nah, amma ba'da maqalu qaulatahum asy-syani'ah falabudda min at-tasrih bi butlaniha wa raddiha. Adapun setelah mereka, orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan perkataan mereka yang sangat jelek, falabudda min at-tasrih, maka harus menampakkan kejelasan. Enggak boleh tawakuf. Sebelum muncul fitnah khalqul Quran, maka tidak dipermasalahkan seorang itu tawakuf, bersikap diam. Ya. Adapun setelah muncul fitnah khalqul Quran yang dimunculkan oleh orang-orang Jahmiyah, maka tidak boleh untuk seorang bersikap at-tawakuf. Nah, ini pelajaran bagi kita. Hadza ma'na qala ma qala al-Imam Ahmad fi mas'alat tawakuf 'anil qawli bi khalqil Quran. Dan ini makna dari ucapan al-Imam Ahmad tentang permasalahan at-tawakuf 'anil qawli bi khalqil Quran, tentang permasalahan khalqul Quran. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk seorang bersikap tawakuf, harus jelas. Qauluhu, perkataan An-Nadhim rahimahullah, wa asjahu, kama qala atba'un lil jahmin wa asjahu. Al-isjah huwa tasahulu walin. Isjah itu maknanya bermudah-mudahan dan lembek, ya, atau condong. Yakni tasahalu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bersikap tawakuf, mereka adalah orang-orang yang bermudah-mudahan dan memiliki kecondongan kepada perkataan Jahmiyah. Wa fi ba'dhi nuskhi, dan di sebagian nuskhah, ya, di sebagian literatur disebutkan wa asmahu. Di sini wa asjahu di sebagian nuskhah disebutkan wa asmahu minas simah, yakni samahu lidzalik. Mereka berlapang dada. Ya, berlapang dada terhadap perkataan Jahmiyah. Wa sawaan asjahu au asmahu fa ma'nahu annahum lam yunkiru. Baik itu asjahu, ya, kalimat ini dibaca asjahu atau asmahu, maka ini sama saja. Ya, tidak berubah maknanya, bahwasanya annahum lam yunkiru, bahwasanya mereka tidak mengingkari perkataan Jahmiyah. Nah, tidak menampakkan sikap ingkar. Wa innama lanu ma'a qaulil Jahmiyah, hanya saja mereka bersikap lunak, bersikap lembek terhadap perkataan Jahmiyah, tidak tegas. Ya, seandainya mereka di atas al-haq, berpegang teguh dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mazhab Salafus Saleh, mereka akan tegas menyatakan Al-Qur'an kalamullah wa ghairu makhluk. Bal tawaqqafu fi hadhil mas'alah. Ya, mereka tidak mengingkari Jahmiyah, bahkan mereka bersikap tawaqquf terhadap permasalahan ini. Nah, ini penjelasan dari bait yang keempat yang disebutkan oleh syarih hafizallahu ta'ala tentang permasalahan al-waqifiyah. Jadi kesimpulannya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bersikap tawakuf terhadap satu permasalahan yang jelas, apalagi kalau dengan sikap tawakufnya tersebut itu akan menimbulkan, ya, tuduhan-tuduhan jelek di tengah-tengah manusia, atau manusia akan mengikuti dia. Nah, ini tidak diperbolehkan, terlebih dia adalah seorang da'i. Maka harus dijelaskan al-bayan, ya, bayan, penjelasan. Nah, oleh karena itu kita lihat pada fitnah sekarang ini, Ahlus Sunnah di berbagai negeri mereka mengeluarkan bayanat, penjelasan yang menyatakan sikap tegas mereka terhadap fitnah al-musafitah. Ya, menyatakan dengan tegas. Dan ini di bawah bimbingan masyayikh. Di bawah bimbingan masyayikh, ya, terutama Asy-Syaikh Rabi' dan Asy-Syaikh Ubaid hafizahumullahu ta'ala. Ya, harus menyatakan penjelasan. Nah, kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya. Bait yang kelima yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu ta'ala. Wala taqul al-Qur'anu khalqan qira'atan. Fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Dan janganlah engkau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bacaan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Fa inna kalamallah bil lafzi yudahu. Karena sesungguhnya kalamullah itu dengan lafaznya itu dijelaskan, harus dijelaskan. Apa makna dari bait ini? Akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau di sini, "Wa hadza madhhabun tsalitsun fi hadzal mas'alah." Ini mazhab yang ketiga dari permasalahan khalqul Qur'an. Telah kita jelaskan kemarin bahwasanya Jahmiyah itu ada tiga jenis. Disebutkan oleh Syekh di sini, "Al-madhhabul awwal." Madhab yang pertama adalah at-tasrih bi annal Qur'an makhluk. Orang yang menyatakan dengan jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini adalah perkataan ru'usul Jahmiyah. Pentolan-pentolannya kaum Jahmiyah. Al-madhhabu tsani, madhab yang kedua adalah orang-orang yang at-tawaqquf, bersikap tawaqquf, fala yuqal, yang mereka tidak mengatakan makhluk, Al-Quran itu makhluk atau ghairu makhluk. Ini mazhab yang kedua yang telah kita jelaskan tadi, bagaimana sikap para ulama, terutama Imam Muhammad, menyikapi orang-orang yang bersikap seperti ini, tawakuf. Al-Qawlu Thalith, dan perkataan yang ketiga adalah orang yang mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan al-lafzu bil-Quran makhluk. Lafaz dengan Al-Quran itu makhluk, yakni ucapan, lafzi, ucapan saya, kata mereka, dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Fayaqulu qailuhum, maka orang di antara mereka ada yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya, ucapan saya dengan Al-Qur'an ini adalah makhluk. Ini mazhab yang ketiga yang juga diingkari oleh para ulama dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, terutama apa yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengingkari orang yang mengatakan perkataan ini yang disebut dengan lafziyah. Nah, permasalahan lafziyah, permasalahan al-lafz bil Quran. Orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, wahada, dan dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan man qala anna lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafaz saya dengan Al-Quran ini adalah makhluk, maka dia adalah seorang jahmi, seorang jahmiyah. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafaz saya dengan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia mubtadi'. Ya, sehingga tidak diperbolehkan untuk seorang mengatakan perkataan ini. Di dalam perkataan ini itu sebenarnya terdapat beberapa makna yang bisa dipahami. Ya. Nah. Orang yang mengatakan bahwasanya al-lafzi bil Quran, ya, kalimat al-lafz bil Quran maknanya ada dua kemungkinan. Al-lafz maknanya yang pertama adalah at-talaffuz, ya, ini perbuatan kita, ya, perbuatan kita yaitu gerakan lidah kita, gerakan mulut kita, pita suara kita, itu jelas makhluk, ya, sehingga kalau yang dimaksud dengan lafzi bil Quran yaitu perbuatannya. Nah, perbuatan hamba itu ketika dia mengucapkan Al-Quran itu memang makhluk, yaitu perbuatannya. Nah, fiilnya itu makhluk. Nah, tapi kalau yang dimaksud dengan al-lafadz adalah malfuz yang dilafadzkan, maka itu adalah kalamullah. Al-Quran yang kita lafadzkan itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, tapi perbuatan kita itu makhluk. Nah, hanya saja para ulama mereka, ya, tidak suka dengan orang yang menyatakan pernyataan seperti ini. Ini pernyataan global yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Sehingga para ulama keras, ya, mereka bersikap keras menyikapi orang yang mengatakan perkataan ini. Nah, bahkan dinukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya lafaz saya dengan Al-Quran itu dalam makhluk, maka dia kafir. Nah, kenapa Al-Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan perkataan ini? Ya, padahal perkataan tersebut mengandung dua kemungkinan. Ya, kalau kemungkinan yang pertama yang kita sebutkan tadi memang benar bahwasanya al-lafaz yaitu perbuatan kita melafazkan Al-Quran, gerakan lidah kita, bibir kita, pita suara kita itu memang makhluk. Ya, demikian pula mushaf Al-Quran. Ya, tintanya itu makhluk, kertasnya makhluk. Nah, tapi kita tidak diperbolehkan mengucapkan ungkapan-ungkapan yang mujmal seperti ini, tidak diperbolehkan. Ya, karena bisa menimbulkan kerancuan berpikir. Wahada, kata Syekh di sini, wahada fil haqiqah ihtiyalun 'alal qawli bi khalqil Qur'an. Dan ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk pengelabuhan, ya, terhadap perkataan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, mereka tidak berani terang-terangan. Nah, tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga mereka menggunakan cara ini. Cara yang kedua tadi, tawakuf. Cara yang ketiga, ini yang digunakan oleh mereka. Yaitu menyatakan bahwasanya al-lafzi bil-Quran adalah makhluk. Fala yajuzu laka an taqul lafzi bil-Quran makhluk. Maka tidak boleh bagimu untuk mengucapkan lafzi bil-Quran makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran makhluk. Tidak boleh, ya, mengucapkan kalimat yang mujmal seperti ini. Wala yajuzu laka an taqul, demikian pula tidak boleh bagimu untuk mengucapkan ghairu makhluk. Dua-duanya tidak boleh. Ya, lafzi bil Quran makhluk atau lafzi bil Quran ghairu makhluk, ini dua-duanya tidak diperbolehkan. Bal labudda min tafsil, bahkan harus untuk mendatangkan perincian. Harus merinci. Ya, enggak boleh untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang global. In qulta lafzi bil Quran makhluk wa lam tufassil fa hadza madhhabul Jahmi. Apabila engkau mengatakan lafzi bil Quran makhluk dan engkau tidak merinci, mengucapkan dengan global seperti itu saja, maka ini adalah perkataan Jahmiyah. Wa in qulta lafzi bil Quran ghairu makhluk fa hadza aidan ta'yidun li qaulil Jahmiyah. Dan apabila engkau mengatakan bahwasannya lafzi bil Quran itu bukan makhluk, dan ini juga merupakan penguat dari perkataan Jahmiyah, menguatkan perkataan kaum Jahmiyah. Li'annaka idza qulta lafzi bil Quran ghairu makhluk fa anta adkhalta af'alaka ma'af'alillah. Kalau engkau mengatakan bahwasanya lafaz saya dengan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka engkau telah memasukkan perbuatanmu bersama perbuatan Allah. Ya. Wa ja'alta fi'laka ghairu makhluk, dan engkau menjadikan perbuatanmu itu bukan makhluk. Ini juga suatu bentuk kesalahan. Ya, bahkan bisa menyeret kepada kekufuran. Kalau seorang menganggap bahwasanya perbuatan dia ya, itu bukan makhluk, berarti perbuatan dia itu perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Ini seperti perkataannya orang-orang Al-Qadariyatul Jabar atau orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia ini perbuatannya semuanya perbuatan Allah. Ya. Sehingga dengan mengatakan perkataan seperti ini, mereka membenarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ketika seorang mencuri, itu perbuatan Allah, na'udzubillah. Ketika seorang berzina, na'udzubillah. Maka itu juga, ya, mereka mengatakan itu perbuatan Allah. Wahada, kata beliau, dan ini merupakan mazhab al-qadariyah alladzina yanfauna al-qadar. Dan ini merupakan mazhab al-Qadariyah yang mereka menafikan qadar. Nah, Qadariyah. Wa yaj'aluna al-ibad humul ladina yabtakiruna af'alahum wa yakhluqunaha. Dan mereka menganggap, para orang Qadariyah, mereka menganggap bahwasanya hamba-hamba tersebut ya merekalah yang mereka yang membuat, yang menjadikan perbuatan-perbuatan mereka sendiri dan yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ini Qadariyah. Ya. Nah, Qadariyah ada Al-Jabariyah seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau Al-Jabariyah mengatakan semua perbuatan yang dilakukan makhluk itu semuanya tidak ada pilihan, yakni semuanya itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sekedar seperti boneka, hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ mereka menganggap bahwasanya ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memaksa mereka melakukan maksiat. Ya, na'udzubillah. Ya. Sementara Qadariyah mereka sebaliknya, yang dikatakan bahwasanya Al-Qadariyah majusu hadil ummah, Qadariyah mereka adalah majusi umat ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan itu sudah terjadi. Ya. Jadi ketika seorang hamba misalnya mencuri, melakukan suatu perbuatan, maka kata orang-orang Qadariyah, Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kalau dia mau mencuri. Allah Subhanahu wa taala tahu ketika dia telah mencuri. Dan ini adalah perkataan yang batil. Ya. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu mengilmui segala sesuatu. Sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan yang telah terjadi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan mazhab yang batil. Fala budda min tafsil bi an taqul madza turid bi qaulik lafdhi bil Qur'an, hal turidu talaffuz was saut au turidu al malfuz bi. Maka harus bagimu untuk mendatangkan rincian. Bi an taqul, dengan engkau mengatakan madza turid bi qaulik. Apa yang engkau maksud dengan perkataanmu lafdhi bil Qur'an makhluk? Lafdhi bil Qur'an makhluk, apa yang kau maksud? Lafdhi bil Qur'an, apa yang kau maksud? Hal turidu at-talaffuz, apa yang, apakah yang engkau maksud dengan lafdhi bil Qur'an makhluk, maksudnya adalah talaffuz was-saut, ucapan, suara, ya. Au turidu al-malfudha bih, atau yang engkau maksudkan adalah sesuatu yang dilafadzkan, yaitu Al-Qur'an. Ya, harus ada rinciannya. Fa in kunta turidu al-malfudha bih bahwa ghairu makhluk, apabila yang engkau maksudkan dengan lafzi bil Qur'an makhluk adalah al-malfud, sesuatu yang dilafadzkan, Al-Qur'an maksudnya, maka itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Innamal malfudhu bihi huwa kalamullah jalla wa ala. Dan sesungguhnya yang dilafadzkan, ya, yang dilafadzkan dengannya itu adalah kalamullah. Ya, kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca itu kalamullah. Nah, malfuz. Nah, Al-Qur'an yang tertulis di dalam mushaf, yang tertulis dengan tinta, ya, di atas kertas, yang tertulis itu, yang ditulis adalah kalamullah. Nah, dan bukan makhluk. Amma idza aradta bihi talaffuz alladhi tantiquhu bilisanik fa hadza makhluq, fa lisanuka makhluq wa sautuka makhluq wa lafdhuka makhluq. Adapun apabila yang engkau maksudkan dengannya adalah at-talaffuz, ucapan, perbuatannya maksudnya, alladhi tantiquhu bilisanik, yang mana engkau mengucapkannya dengan lisanmu, fa hadza makhluq. Ucapan kita, perbuatan lisan kita itu makhluk. Fa lisanuka makhluq, maka lisanmu itu makhluk. Wasautuka makhluk, dan suaramu itu makhluk. Walafduka makhluk, dan lafadmu itu makhluk. Walakinnal malfudha bihi almu'adda bilafud hadha ghairu makhluk. Akan tetapi sesuatu yang dilafadkan, ya, yang kita lafadkan, nah, yang kita suarakan, itu bukan makhluk, tapi itu adalah kalamullah. Nah, tergantung ya apa yang kita lafadzkan. Kalau kita melafadzkan hadis, berarti itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kita lafadzkan adalah Al-Qur'an, maka itu adalah kalamullah jalla wa ala. Fala budda min tafsil, maka harus mendatangkan rincian. Hum yuriduna al-ijmal, mereka hendak mendatangkan perkara-perkara yang sifatnya global. Ini Jahmiyah. Nah, jadi mereka mendatangkan hilah, nah, tipu muslihat, seperti orang-orang Yahudi, nah, yang biasa mendatangkan tipu muslihat. Bi antakul lafdhi bil Qur'an makhluk, dengan engkau mengatakan lafadz saya dengan Al-Qur'an makhluk, au takul ghairu makhluk, maka ini hilah, suatu bentuk tipu muslihat. Fayadkhuluna min hadhil hilah falabudda an tufassil, maka ya engkau memasukkan tipu muslihat seperti ini, tidak diperbolehkan. Falabudda an tufassil, maka harus bagimu untuk mentafsil. Litaqtu'a alaihimut tariq, dalam rangka untuk memutus, ya, memotong jalan-jalan mereka, orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Jadi ditutup celah-celah supaya orang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, perkataan seperti ini yang mengatakan lafdhi bil Qur'an makhluk itu nanti akan menyeret seorang mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk. Nah, karena perkaranya mujmal, global. Walihada yaqulu ahlus sunnah, dan dengan inilah ahlus sunnah mereka berkata as-sautu sautul qari, suara adalah suara qari, ya. Nah, suara itu suara qori, makhluk. Sehingga berbeda-beda. Orang yang baca Al-Qur'an itu suaranya beda-beda. Ya, karena itu makhluk. Wal kalam kalamul bari. Adapun al-kalam itu kalamul bari, kalamullah. Ai al-malfudhu bihi kalamullah. Amma al-lafdhu wal ada fa huwa kalamul makhluk. Adapun lafaz dan ada, yaitu penunaian, nah, fa huwa kalamul makhluk, maka itu adalah kalam makhluk. Sautuhu makhluk, suaranya adalah makhluk. Wanutkuhu makhluk, dan ucapannya itu makhluk. Walihada takhtaliful qira'atu wal aswat. Oleh karena itu qira'ah itu berbeda-beda, demikian pula suara. Ya, Al-Qur'an itu bacaannya berbeda-beda. Ya, bacaan Al-Qur'an itu yang ma'ruf, yang masyhur itu ada 10 qira'ah. Ini dikenal dengan qira'ah asyarah. Ya. Nah, yang ada membaca dengan imalah, majroha, majriha, wadduha, wadduhi, dan yang semisalnya, berbeda-beda. Ya, sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para sahabat. Karena dialek para sahabat, orang-orang Arab, mereka berbeda-beda. Ya, ada yang baca dengan tashil, ada tahqiq, yang itu dibahas dalam ilmu qiraah. Ba'duha hasan, sebagian mereka ada yang suaranya bagus ketika membaca Al-Quran, ya. Wa ba'dhuha ghairu hasan, dan sebagian mereka ada yang tidak bagus membaca Al-Qur'an karena suaranya makhluk. Ya, itu perbuatan hamba. Nah, wa ba'dhuha jayyid, dan sebagiannya lagi ada yang bagus, yang baik. Wa ba'dhuha ghairu jayyid, dan sebagiannya lagi ada yang tidak bagus. Fa hada dalilun 'ala anna sauta makhluk, dan ini merupakan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wal qura yakhtalifun, dan para qurra mereka berbeda-beda. Ba'dhuhum yu'ta sautan hasanan, sebagian mereka ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang bagus, itu merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhuhum yu'ta duna dzalik, sebagian mereka ada yang diberi suara yang tingkatannya di bawah itu. Ya, yang biasa saja atau mungkin tidak bagus. Amma kalamullah jalla wa ala fa innahu la budda an yakuna fi ghayatil kamal. Adapun kalamullah jalla wa ala, maka sesungguhnya itu, ya, itu sudah pasti tingkatannya adalah tingkatan yang paling sempurna. Itu kalamullah. Ya. Sehingga kalau seorang mengatakan ketika dia mendengar bacaan Al-Qur'an, ah tidak bagus misalnya. Nah, ini hati-hati, tidak bagus. Hati-hati. Kalau ini maksud dengan tidak bagus, maksudnya apa? Al-Qur'annya, maka ini bahaya. Ya, bisa menyeret kepada kekufuran. Kalau ini maksud dengan tidak bagus, maksudnya suara qori'nya, maka ini ya ahsan ditinggalkan. Ya, kalau kita mendengar seorang membaca Al-Qur'an tidak bagus sih, jangan dicela. Ya, dan tidak boleh dicela, karena setidaknya ketika seorang membaca Al-Qur'an, dia pengen mendapat pahala. Utamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap hurufnya itu dinilai dengan 10 kebaikan. Maka jangan, ya, dihindari mengatakan ini tidak bagus. Kalau kita mengatakan misalnya bacaannya, tajwidnya tidak bagus, ya, ini tidak masalah. Ya, tajwidnya kurang misalnya. Nah, tapi mengatakan, ya, serta-merta kita ketika mendengar wah enggak bagus misalnya. Maka yang seperti ini sebaiknya untuk kita hindari supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan mohon untuk diingatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.